yang namanya anak muda sih pasti semua juga pernah ngalamin. Jadi suka pengen nyoba hal-hal baru gitu ya. Terus kebetulan aku sama yang dari SMA sealumni, jadi dari SMA ke kuliah ke situ itu ada banyak, tapi yang segeng, bukan segeng juga sih ya, maksudnya kemana-mana bareng itu ada 9 orang. Terus kita masih sama-sama suka pulang, jadi masih anak mami lah, jadi sering pulang. Terus nah waktu itu kami emang sengaja pengen pulang malam, jadi mudik tapi di malam hari, jadi biar biar enak lah, maksudnya menikmati suasana malam, terus biar nantangin juga nanti kita sekalian uji nyali, soalnya kan yang buat teman-teman yang tahu daerah dari Semarang ke Sragen itu caranya kayak apa. Di zaman dulu ya, tapi kalau sekarang sih kayaknya udah rame. Di daerah Solo Tigo Tingkir itu kalian bisa, kalau yang tahu ya, kalian bisa bayangin sendiri perjalanan malam naik motor itu kayak apa. Udah sepi, nggak ada orang sama sekali. Maghrib aja lewat situ udah nggak ada orang dulu, tapi kalau sekarang sih udah nggak. Nah kita mulai pulang itu sekitar jam 8 jam 9-an lah, aku lupa, pokoknya udah malam. Dari apa, berpasang-pasangan, bonceng-bonceng gitu, saling satu motor ada 2 orang, tapi ini temen-temen ya, temen semua temen, terus naik motor bareng-bareng. Terus waktu nyampe di Tingkir kesana, jadi udah sepi banget nih, jalanan sepi banget, banyak tikungan naik turun, terus masih banyak tanah kosong, masih beberapa kali lewat kuburan, kayak gitu-gitu aja jalannya lah, gelap. Nah waktu itu aku ada di urutan paling belakang sama temanku berdua gitu, yang lain udah ada di depan, jadi iring-iringan gitu. Nah dari jauh aku lihat nih kan, kita di depan tuh kan ada tikungan, jadi kita bisa lihat tuh di depan, di pas tikungan itu ada apa, kan kita bisa lihat kalau jalannya tikungan. Dari jauh itu aku ngelihat asap, terus aku mikir, ah aman nih jam segini, ternyata masih ada orang yang lagi bakar sampah, pikirku. Jadi akunya ya udahlah, berarti belum malam-malam banget lah dalam hati. Terus aku liatin tuh asapnya makin dekat, itu ternyata asapnya itu berbentuk pas di tikungan, pas jadi jalannya itu kan nikung, jadi pas di tikungan dari pojok jalan gitu ya, pas nikung, pas banget si bentuk asapnya itu udah berbentuk, dan itu ternyata berbentuk pocong. Pocongnya itu gede banget ya, kayak badannya kayak tinggi gede keker gitu. Terus kainnya itu udah warnanya itu putih lusuh, dan mukanya itu pas ngadep ke aku, dan waktu itu aku gak nyadar, dan aku pas ngeliatin dia banget, jadi kita saling menatap dengan jarak yang lumayan deket karena pas di tikungan, pas dia di ujung jalan gitu, dia ngeliatin aku, jadi saling menatap, jadi aku bisa jelasin banget lah muka dia. Jadi kulitnya itu, kalau kalian mau ngebayangin ya, kayak ember plastik dibakar, bisa ngebayangin gak? Jadi lembek-lembek gitu, warnanya coklat, terus matanya gede, segede bola tenis kali ya, gede lah, bulat, warnanya merah, nggak ada mulut, nggak ada hidung, udah kayak gitu, liatin aja. Aku langsung astagfirullahaladzim, pocong dalam hati. Aku langsung pegangan, yang tadinya biasa aja pegangan. Nah temanku langsung nanya, kenapa Dit? Ini aku terlalu kenceng ya? Jadi deh aku pelanin. Enggak, ngebut. Aku bilang, hah kenapa? Ngebut, cepet ya cepet. Aku bilang, akhirnya dia ngebut. Udah. aku pegangan kenceng banget. Dia nggak berani nanya, pokoknya suruh ngebut ngebut aja udah, kenceng udah jauh gitu. Baru deh dia nanya, emang kenapa tadi? Ada ini, ada pocong. Aku bilang, hah, serius? Tambah kenceng lagi. Akhirnya kita lebih cepat nyampe ke rumah. Tapi sebelum kita pulang, kita nongkrong dulu. Kita nongkrong dulu, kita bahas tadi ketemu apa gitu. Terus ya udah deh, heboh. Heboh. Seru di situ, seru.